harus berani merubah cara pandang kita. Sudah tidak bisa lagi kita memaklumi keserakahan yang bercokol di hati kita. Hati kita adalah sarang setan yang sesungguhnya, tempat segala macam kejahatan. Revolusi harus terjadi. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Perang ini perang abadi, tidak akan berhenti sampai kita mati. Selamat berjuang kawan.